بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Istiqamah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-84. Kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Hari ini kita memasuki poin yang kedua dari pembahasan al-wasailul lati tusil ila syirkil akbar. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Kita berada di halaman 332. Muallif rahimahullahu taala berkata, "An-naw'u tsani," jenis yang kedua. Jenis yang pertama kita bicara tentang tabarruk. Tabarruk kepada makhluk, yaitu kepada orang-orang soleh. Ya, baik kepada kuburannya, atau kepada badannya, kepada pakaiannya, sisa minumannya. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. At-tabarruku bil azmani wal amakin, bertabarruk dengan waktu, waktu-waktu atau tempat-tempat. Wal asya'u allati lam yarid fi syar'i ma yadullu ala mashru'iyyati at-tabarruki biha, atau hal-hal yang lain yang tidak memiliki dasar di dalam syariat. Ya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan disyariatkannya tabarruk tersebut. Jadi ada orang-orang yang bertabarruk dengan waktu, ada yang bertabarruk dengan tempat, hanya saja tidak ada dalil syar'i, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, yang menjelaskan bahwa waktu tersebut atau tempat tersebut memiliki keberkahan. Ada waktu-waktu yang memang disebutkan syariat sebagai waktu yang berkah. Seperti misalnya kita sebut Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita mencari keberkahan di malam ini dengan memperbanyak ibadah. Baik itu sholat, zikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Memang sudah ditetapkan waktunya. Ya, begitupun misalnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sepertiga malam yang terakhir, itu ada dasarnya, ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu-waktu tersebut adalah memiliki keberkahan. ketika kita gunakan untuk beribadah. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini kemuliaan hari tertentu atau bulan tertentu, jam tertentu, tetapi mereka tidak memiliki dasar, ya, tidak ada dalil, ya, yang menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang diberkahi. Begitupun kaitan dengan tempat. Ya, Masjidil Haram sholat di dalamnya adalah 100.000 kali lebih utama daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Begitupun Masjid Nabawi. Begitupun Masjidil Aqsa. Tapi sebagian kaum muslimin kita dapatkan, ya, termasuk di negeri kita, banyak yang meyakini kemuliaan-kemuliaan tempat tertentu. Baik itu berupa masjid, karena dahulu Syekh Fulan pernah sholat di masjid tersebut, Wali Fulan pernah sholat di masjid tersebut, atau ada satu tempat di mana Wali Fulan pernah duduk di sana berzikir, atau ada sumur yang dahulu Wali Fulan pernah mengambil air dari sumur tersebut, sehingga menjadi tempat yang dikeramatkan. Tentunya ini tidak sesuai dengan akidah Islam, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa min amsilati hadhihi al-asya." Di antara contoh-contoh dari permasalahan ini adalah al-amakinul lati marra bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang pernah dilewati oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, au ta'abbadallaha fiha ittifaqan min ghairi qasdin laha li dzatiha. Atau tempat-tempat yang secara kebetulan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah, dan tidak ada kaitan dengan tempat tersebut. Artinya memang Nabi sholat di situ karena bertepatan dengan beliau mendapatkan waktu sholat atau berkeinginan sholat. Ya, bukan dikarenakan tempat itu memiliki keistimewaan atau memiliki kemuliaan. Wa innama li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana mawjudan fi hadhihi al-amakin. Tetapi Nabi sholat di tempat tersebut adalah karena memang Nabi bertepatan sedang berada di tempat tersebut. Waktu ta'abbudihi lillahi ta'ala. Ya. Waktu di mana Nabi ingin beribadah, pas beliau lagi di situ. Bukan karena tempat itu memiliki keistimewaan, tetapi Nabi pas di tempat itu dan di waktu yang sama beliau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadahnya ya karena Allah, tidak ada kaitannya dengan tempat. Oleh karenanya tidak semestinya manusia yang datang setelahnya memuliakan tempat tersebut, mengagungkan tempat tersebut. Ya. Lalu dikatakan oleh beliau, walam yarid dalilun syar'iyyun yadullu ala fadliha. Apalagi tidak ada dalil syar'i dari Quran dan hadis yang menunjukkan keutamaan tempat tersebut. Wa min hadhil amakin. Contoh tempat-tempat ini adalah Jabal Thur. Jabal Thur. Ya, gunung di mana Nabi alaihi salatu wassalam sempat masuk ke dalamnya dan bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin. Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an masuk ke dalamnya bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah. Ya, ini tidak ada keistimewaannya. Ya, tidak ada keistimewaannya. Tidak ada keutamaan kita sholat di tempat tersebut. Sebagaimana tidak ada keutamaan kita mengunjungi tempat tersebut. Ya, tidak ada pahalanya kita mengunjungi tempat tersebut. Kecuali sekedar kita napaktilah sejarah. Oh, ini yang disebut dengan Gunung Thur. Ini yang disebut dengan Gua Hira dan lain sebagainya. Tetapi apakah ada keutamaannya? Apakah ada keberkahannya? Apakah doa di tempat tersebut akan lebih dikabulkan dibandingkan dengan doa di tempat-tempat yang lain? Tentunya tidak. Tapi sebagai situs sejarah, betul, dia adalah bagian dari sejarah. Ya, tetapi apakah dia memiliki kelebihan, keistimewaan dibanding tempat-tempat yang lain sehingga kita kalau beribadah di sana mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, mendapatkan keberkahan? Tentulah tidak. Ya, oleh karenanya nanti akan disebutkan bahwa sudah menjadi perkara yang dimaklumi bahwa setelah kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang sahabat pun seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain, ya, yang menyengaja melakukan ziarah ke Gua Thur atau ke Gua Hira misalnya. Tidak ada yang menyengaja. Ya, kalaupun mereka melewatinya, ya mereka teringat bahwa dahulu disitulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi mereka tidak pernah menyengaja untuk datang mencari keberkahan, beribadah. Lalu sebagian kaum muslimin menuliskan namanya di tembok-tembok, di dinding-dinding gua tersebut, ya, dengan keyakinan akan begini, akan begitu. Ah, ini di antara wasilah, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Lalu dikatakan di sini, wa min hadhil amakin Jabal Thur, di antara tempat-tempat ini adalah Gunung Thur, Gua Hira, Jabal Arafat, ya, Jabal Arafat, Gunung Arafat, ya, di Arafah ketika wukuf ada Jabal Arafat, ya. Wal amakinul lati marra biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi. Begitu pun tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Nabi ketika beliau melewati melakukan perjalanan. Wal masajidus sab'ah allati qurbal khandaq. Begitu pun masjid 7 yang dekat dengan khandaq itu tidak memiliki keutamaan apapun. Wal makanul ladzi yaz'um ba'duhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida fihi. Begitupun tempat yang diyakini oleh sebagian orang bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di tempat tersebut. Ma'annahu mukhtalafun fi makani wiladatihi alaihi salatu wassalam ikhtilafan kathira. Ya, padahal masalah tempat kelahiran Nabi ini adalah masalah yang mukhtalafun fi, diperdebatkan oleh ahli sejarah. Bahkan bukan sekedar perdebatan, tetapi ikhtilafan kathira. Kalau seandainya tempat lahirnya Nabi memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan, beribadah di sana dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, tentunya beritanya akan sampai kepada kita. Karena tentunya para sahabat akan memberikan perhatian yang besar kepada tempat-tempat tersebut. Ya, kota Madinah atau kota Mekkah, ya, akan turun-temurun memuliakan tempat tersebut atau beribadah di tempat tersebut, ya, dan itu tidak kita dapatkan, tidak kita dapatkan dalam sejarah atau dalam hadis, dalam riwayat, dalam asar, ya, bahwa para sahabat memuliakan tempat tersebut, menghususkannya, mengkeramatkannya dan lain sebagainya. Itu kita tidak temukan. Baik dari sisi dalil-dalil syar'i Quran dan hadis ataupun dari sejarah bagaimana para sahabat mengaplikasikan, bagaimana mereka bersikap kepada Nabi Muhammad setelah kematiannya sallallahu alaihi wasallam dan kepada tempat-tempat yang pernah beliau kunjungi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, wa mithlul amakin, wa mithlul amakin allati qila innahu wulida fiha nabiyyun aw waliyyun aw 'ashu fiha wa nahwi dzalik. Begitupun ya tempat-tempat yang kadang diyakini bahwa di tempat itulah seorang wali lahir, ya, atau seorang nabi lahir, atau seorang wali tumbuh, ya, besar di tempat tersebut. Ma'anna katsiran min dzalika lam yatsbut. Walaupun kebanyakan dari berita-berita tersebut ya belum pasti apakah benar di situ, apakah benar seperti yang diceritakan oleh masyarakat ya. Ya terlebih lagi kalau kita lihat cerita-cerita tentang orang-orang soleh, para wali dan lain sebagainya, sering sekali terjadi sikap mubalaghah fil madah, sikap berlebih-lebihan dalam memuji atau sikap berlebih-lebihan di dalam menceritakan kisahnya yang mengalami kondisi-kondisi yang di luar kebiasaan, dan itu berulang-ulang ya. Ya, berulang-ulang artinya diceritakan dia bisa ini dan bisa itu. Dan ini tentunya yang menjadi masalah besar saya rasa adalah tidak adanya jalur riwayat yang bisa kita teliti. Berbeda dengan hadis ya, dengan riwayat ucapan sahabat itu bisa kita teliti. Kalau ada cerita bahwa Nabi pernah seperti ini, pernah seperti itu, kita bisa melakukan penelitian dari sisi riwayat, dari sisi sanadnya, benar tidak itu sudah terjadi. Apakah yang menceritakan kisah itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang memang thiqqah, ya orang-orang yang terpercaya dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan klarifikasi. Kita bisa melakukan takhrij. Ya takhrijul ahadits. Kita mentakhrij, meneliti jalur sebuah hadis. Tapi cerita-cerita yang muncul di kita tidak bisa. Tidak bisa kita teliti jalurnya, karena memang itu dari mulut ke mulut. Dan tentunya yang namanya cerita dari mulut ke mulut, selalu saja ada tambahan. Ya, ada penambahan. Dan itu sudah menjadi satu hal yang dimaklumi. Lalu dikatakan oleh beliau, فَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ قَصْدُ زِيَارَةِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ لِتَعَبُّدِ لِلَّهِ تَعَالَى إِنْدَهَا. Maka tidak boleh, tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menyengaja berziarah ke tempat-tempat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah di sisinya. Dalam rangka beribadah kepada Allah di sisinya. Tidak disyariatkan seperti itu. Au fauqaha, atau di atasnya. Bi salatin, dengan salat. Au du'ain, au ghairihima, baik di dalam rangka untuk salat, untuk berdoa dan lain sebagainya. Kama la yajuzu lil muslimi mashu syai'in min hadhihi al amakin, sebagaimana tidak boleh bagi seorang muslim mengusap bagian dari tempat-tempat tersebut, li talabil barakah, dalam rangka meminta keberkahan. Wala yushra' su'udu hadhihi al-jibal, ya wala yushra' su'udu hadhihi al-jibali la fi ayyamil hajj wala ghairaha, sebagaimana tidak disyariatkan untuk naik ke atas gunung-gunung tersebut baik di hari-hari pelaksanaan ibadah haji ataupun di hari-hari yang lain. Hatta Jabal Arafat, bahkan Jabal Arafat yang ada di Arafah, la yushra' su'uduhu fi yaumi Arafah, tidak disyariatkan menaiki gunung tersebut di hari Arafah dan tidak juga di hari yang lain. Walat tamassuhu bil umudil lati fauqahu, tidak juga disyariatkan kita mengusap-usap amud, yaitu tiang yang ada di atas gunung tersebut. Itu banyak kaum muslimin yang mengusapnya, lalu menuliskan nama-nama mereka, nama-nama pasangan mereka. Ya itu tidak disyariatkan. Kalau itu baik, tentunya dahulu para sahabat, para tabi'in, para a'immah, imam-imam yang soleh yang menjadi teladan kita, mereka lah yang terdepan di dalam mencontohkan, melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa innama yushra'u al-wukufu inda sakharat al-qaribah minhu intayassar. Tetapi yang disyariatkan adalah wukuf, yaitu berdiam diri di batu, ya batu-batu, al-qaribah minhu, yang dekat dengan gunung tersebut, di batu-batu yang dekat dengan gunung tersebut, intayassar, itu pun kalau mudah, kalau mudah untuk kita jangkau dalam prosesi wukuf di Arafah. Wa illa, ya, tetapi kalau memang sulit, berdesak-desakan dan lain sebagainya, waqafal hajj fi ayyi makanin min Arafat. Seorang yang melaksanakan ibadah haji, dia boleh berwukuf di bagian manapun dari Arafah. Ya, boleh berwukuf di bagian manapun dari Arafah. Walidhalik, oleh karenanya kata beliau, lam yathbut an ahadin minas sahabah annahu qasada syai'an min hadhihi al-amakin. Oleh karenanya tidak ada satu riwayat pun dari seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyengaja ya mendatangi tempat-tempat itu litabarruki, untuk mencari tabarruk, keberkahan, bitakbilin, baik dengan mencium tempat tersebut, au lamsin, atau dengan mengusap-ngusapnya, au ghairihima, atau yang lain sebagainya. Itu tidak ada. Tidak ada riwayat seperti itu. Padahal sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi. Dan setelah Nabi, contoh sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Begitu pesan Nabi. Khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman adalah zaman generasiku, generasi para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi. Ya. Itu harus kita jadikan teladan para sahabat, ya, para tabi'in yang bertemu dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dikatakan di sini, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabih al-iqtida siratil mustaqim. Apa kata beliau? Beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'a ashabihi dan seluruh sahabat-sahabatnya, qabla al-hijrati wa ba'da fathi Makkah, sebelum hijrah dan setelah fathu Makkah, wa fi hajjihim, baik dalam kondisi haji ataupun dalam kondisi umrah, lam yazuru syai'an minal biqa'i bi Makkah wala haulaha. Mereka tidak mengunjungi satu tempat pun di Mekah dan sekitarnya. Wala yazuru Jabal Thur. Mereka tidak mengunjungi Jabal Thur. Tidak juga mereka secara khusus mengunjungi Goa Hiro, Gori Hiro. Walam yata'abbadullaha illa bis-salati fil Masjidil Haram. Dan mereka tidak melakukan satu aktivitas beribadah dalam prosesi baik haji ataupun umroh kecuali dalam bentuk beribadah di dalam Masjidil Haram. Beribadah di dalam Masjidil Haram. Wal masyairi fi hajjihim, atau beribadah di tempat-tempat yang memang telah ditentukan syariat untuk beribadah. Di Safa, di Marwa, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, itu yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, baik itu berdoa, berzikir, melakukan ritual haji dan lain sebagainya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan syai'an min dzalika li ummatihi, tidak pernah mensyariatkan sesuatu pun dari perkara-perkara tersebut atas umatnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yabni bi Makkah masjidan ghairu Masjidil Haram, dan Nabi tidak pernah membangun masjid apapun di kota Mekah selain Masjidil Haram. Ya. Bal tilka kulluha muhdatsatun. Ya, dan semuanya adalah perkara-perkara yang diada-adakan, yang membuat ritual-ritual, keyakinan bahwa mendatangi tempat ini akan begini, tempat ini akan begitu, tempat ini akan begitu, dan lain sebagainya. Panjang perkataan beliau, tetapi saya rasa yang tadi kita baca sudah cukup menyampaikan maksudnya.

dan dasar-dasarnya dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Barakallahu fikum, Bapak penelpon dari Sumatera Barat. Jadi memang kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa satu kali safar adalah satu kali umroh. Hal ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ya tidak diriwayatkan, tidak disebutkan dalam riwayat bahwa beliau melakukan safar kemudian beliau umroh lebih dari satu kali. Tidaklah beliau safar dari Madinah ke Mekah kecuali beliau umroh satu kali dan tidak berkali-kali. Ini pendapat yang pertama berdasarkan apa perbuatan Nabi Muhammad SAW dan perbuatan para sahabat bahwa mereka disebutkan tidak melakukan umroh lebih dari satu kali dalam satu kali safar. Ini pendapat yang pertama. Tetapi pendapat sebagian ulama mengatakan, Allah alam bisawab, kata mereka tidak masalah. Seandainya seorang datang dari Indonesia melakukan umroh, kemudian dia selesaikan umrohnya, lalu beberapa hari kemudian dia umroh lagi, ya karena dia ingin berkali-kali umroh, sebagian ulama berpendapat tidak masalah. Ya umrohnya apa namanya sebagaimana dia mengulang-ulang sholat sunnah. Ya selama tidak ada larangannya, selama apa namanya tidak ada larangan dari sisi syariat, maka hukum asalnya boleh-boleh saja selama mereka menyempurnakan rukun-rukun dan syarat. Ini pendapat yang kedua. Ya walaupun kalau kita lihat dari sisi apa namanya kewajiban kita mengambil apa namanya contoh dari Nabi, pendapat pertama saya rasa lebih apa lebih pas pendapat yang pertama. Walaupun kalaupun kita menganggap pendapat yang kedua lemah ya, tetapi kita tidak bisa pungkiri ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya mereka berkata ini umroh sunnah, dia sifatnya sunnah dan sesuatu yang sunnah tidak masalah diulang. Ya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain misalnya ya, baik itu puasa, sholat dan lain sebagainya. Ini pendapat mereka, ya pendapat sebagian ulama yang lain. Dan saya cenderung kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, satu kali safar maka satu kali umroh. Allahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Amanda Allah secara kemampuan. Baik, silahkan Ibu. Ini pertanyaannya Ustaz, ini mengenai bacaan sholat. Mengenai? Bacaan sholat. Bacaan sholat, silahkan Ibu. Ketika pas awal itu saya membaca pokoknya begitu Ustaz. Yang atas hayatul ilmi, Ustaz. Yang atas hayatul ilmi, Ustaz. Baik. Yang takyat akhirnya itu saya lupa membacanya yang atas hayatul madarukat sholawat ta'yibat ilah. Walaupun saya tumpungannya, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Baik. Saya lupa dengan itu, apakah harus sebentar atau bagaimana, Ustaz? Baik. Ada lagi, Bu? Menurut Ustaz, yang kedua Ustaz, ini mengenai kalau ada, kan kita lihat kamar mandi Ustaz. Baik. Kan ada percikan air mandi yang percikan yang mandi, terus cara menyiramnya itu Ustaz. Ada air, mohon maaf, kita ke kamar mandi lalu buang air kecil, lalu apa ya, yang terjadi? Ada percikan itu Ustaz yang menyiramnya, jadi maksudnya kalau air kecil itu kan kita kelihatan. Nah itu kan kalinya karena itu menyiramnya bagaimana? Dia mengenai apa Ibu? Percikannya mengenai apa? Kan kalau air kencing itu kan tidak kelihatan ya, kan tidak apa Ibu? Air kencing tidak? Tidak terlihat karena sebelumnya air kan Kita dosa untuk menentang Ustaz. Baik, artinya kita tidak yakin apakah pakaian kita sudah kena atau belum. Yang di lantai itu, yang seperti lantai kamar mandi itu kan tidak tahu yang kayaknya di mana. Kan, baik. Kan susah untuk mengenalinya, Ustaz. Jadi menghilangnya itu bagaimana, Ustaz? Baik. Ya. Ustaz, untuk saat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Jawa Tengah tadi ya. Pertanyaan yang pertama, beliau biasa membaca tahiyat at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Ya, tetapi satu ketika beliau membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ini dua-duanya riwayat yang sahih, ya. Ini dua-duanya riwayat yang sahih. Ya, artinya riwayat at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Itu riwayat yang sahih. Begitupun kalau kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ya. Sampai situ berbeda, tapi kebelakangnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dalam riwayat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dua-duanya riwayat sahih. Artinya ibu mau pakai at-tahiyatulillah ataupun at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, itu dua-duanya adalah memang tahiyat yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke kamar mandi, tentunya buang air kecil, percikan air kencingnya kemana-mana, dan kita tidak bisa membedakan mana percikan air kencing atau basah biasa. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup disiram saja. Apalagi di kamar mandi, itu air kita siram dan langsung dia ada pembuangannya. Artinya tidak diam di situ. Si air bekas siraman itu tidak menggenang di kamar mandi. Tetapi dia akan dibawa kemudian masuk ke pembuangan air. Ya maka siram saja. Ya siram tempat-tempat di sekitar tempat kita kencing. Ya kita siram dengan menggunakan air. Allah alam bisab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam salat witir pada rakaat terakhir setelah surat Al-Fatihah biasa membaca tiga surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Apakah boleh digantikan satu surat pendek yang lain, misal Al-Kafirun? Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak masalah ya. Berdasarkan makna dari firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Zikir setelah Alhamdulillah, apakah ada zikir setelah Alhamdulillah? Apakah ada contoh dari Nabi? Apakah ada contoh dari Nabi membaca Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin? Dalam kondisi kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu Nabi mengajarkan agar kita mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi, kondisi yang baik, kondisi yang kita anggap buruk, semuanya terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menentukan sesuatu dengan ilmu yang sempurna, ya, dan dengan hikmah yang adil. Ya Allah memiliki ilmu dan hikmah. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah di Kalimantan. Apakah dakwah yang disampaikan Wali Songo ada yang bercampur hal bid'ah dengan harapan pada generasi berikutnya ada yang meluruskan akidah? Besar kemungkinan seperti itu. Besar kemungkinan bahwa para wali itu berdakwah, mengajarkan, mengajak manusia masuk Islam. Ada hal-hal yang belum bisa mereka ubah saat itu, harapannya generasi yang akan datang, mereka yang melanjutkan dakwah, mereka bisa mengubah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tetapi sebagian orang yang datang kemudian menganggap bahwa karena itu dibiarkan oleh para wali, itu menunjukkan boleh. Padahal besar kemungkinan bukan karena boleh, tetapi karena memang kondisi sosial pada hari itu mengharuskan mereka berhati-hati, mengharuskan mereka memprioritaskan hal yang lain dan belum sempat membahas masalah itu karena memang baru mengajak orang masuk Islam. dan tugas kita orang-orang yang datang setelahnya melanjutkan dakwah mereka, dakwah tauhid ya, mengajarkan sunnah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak fokus ke telepon Pak, tidak perlu mendengarkan suara saya dari TV. Waalaikumsalam. Bapak fokus ke telepon Pak, tidak perlu mendengarkan suara saya dari TV. Baik, Bapak fokus saja. Tidak perlu mendengarkan suara saya dari TV. Ah, ini mau tanya tapi. Silakan langsung saja Pak. Pertanyaannya Ustaz. Untuk apa namanya ketika imam selepas membaca Al-Fatihah yang dilakukan makmum itu haruskah membaca Al-Fatihah Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Masih ada? Ya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Al-Misaf ya, sebagaimana sudah kita bacakan dalil-dalilnya, banyak sekali dalil-dalilnya yang menjadi dasar jumhur ulama, mayoritas ulama ya, imam yang tiga, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa Fatihah adalah rukun salat. Hadisnya sangat banyak, sudah pernah kita baca, di antaranya adalah hadis yang sahih di mana baginda Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh karenanya dalam pembahasan kitab Tanwirul Masalik sudah kita bacakan perkataan Ibnu Naqib bahwa beliau berkata wajib membaca Al-Fatihah bagi imam ya, bagi makmum ya, bagi orang yang salat sendiri, bagi yang salat wajib, bagi yang salat sunnah dan lain sebagainya. Wajib ya, ya wajib apa namanya membaca suratul Fatihah dalam sholat. Ya, itu adalah pendapatnya jumhurul ulama. Pendapatnya mayoritas para ulama wajib membaca Al-Fatihah fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Artinya kalau rakaat sholatnya dua, ya berarti dua kali kita baca Fatihah. Kalau rakaatnya tiga, tiga kali kita baca Al-Fatihah. Dalam satu hari minimal 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan riwayat yang mengatakan man kana lahu imam faqiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang salat bersama imam maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Sudah pernah kita jelaskan bahwa hadis ini dianggap lemah oleh para ahli hadis. Ya, hadis ini dianggap lemah oleh para ahli hadis, maka hadis yang dipakai adalah hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lalu kapan makmum membaca Al-Fatihah? Para ulama, baik itu ulama Hanabilah, para ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat ya, membacanya adalah inda sakatatil imam. Membacanya adalah inda sakatatil imam. Yaitu saat imam diam. Kapan seharusnya imam diam? Imam itu diam ketika sampai di selesai baca Al-Fatihah. Hendaknya mereka tidak langsung baca surat, tetapi diam beberapa saat untuk memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Dan sebagian ulama berpendapat, boleh juga dibaca saat imam membaca doa iftitah, maka tidak masalah makmum membaca Al-Fatihah. Karena iftitah adalah sunnah, sedangkan Fatihah adalah makmum. Kalau memang ada kemungkinan kita tidak akan sempat membaca Al-Fatihah, kecuali ketika imam sedang baca iftitah, maka bacalah, tidak masalah. Allah alam bisawab. Ustaz, ini panjang sekali pertanyaannya ya. Coba kita baca. Anda pernah bertanya tentang ustaz yang menyampaikan syubhat tentang Allah di atas. Jawaban ustaz, jangan berguru kepadanya. Tapi karena saya yakin dia ustaz sunnah, mungkin khilaf. Tapi bisa mempengaruhi ibu-ibu lainnya. Akhirnya saya putuskan masih ikut kajian beliau. Waktu menjelaskan tentang adab berdoa, ternyata beliau kembali menafsirkan tentang turunnya ayat sepertiga malam terakhir dengan ilmu kalam katanya. Berarti dia berakidah Asy'ariyah, ya. Terakhir dengan ilmu kalam katanya, kesimpulannya beliau mengatakan Allah itu bukan fisik tapi zat. Karena itu Allah tidak punya sifat. Allahu Akbar. Bagaimana Allah tidak punya sifat? Ini berbahaya akidah ustaz ini, ya. Berbahaya akidah ustaz ini. Apa bedanya zat dengan fisik? Ya. Allah tidak punya sifat. Bagaimana Allah tidak punya sifat? Ya, bahkan akidah Asy'ariyah saja mengatakan Allah punya sifat. Apalagi akidah Ahlus Sunnah. Lalu bagaimana kita katakan ustaz itu ustaz sunnah? Yang mengatakan Allah tidak punya sifat itu Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah dan Jahmiyah. Akhirnya saya katakan saya bingung, karena selama ini keyakinan saya Allah itu ada dengan sifatnya. Seperti Al-Basir, itu namanya. Al-Basir, Al-Alim itu namanya. Dan di dalam nama itu ada kandungan sifat. Akhirnya beliau mengatakan bahwa ini masih ada pendapat yang berbeda. Ya ustaz, itu yang salah menurut saya. Bagaimana dia mengklaim Allah tidak memiliki sifat? Ini pendapat yang sesat, ya, ini pendapat Mu'tazilah. Ya, bahkan pendapat Asy'ariyah mereka menetapkan sifat. Ya. Sifat kalam misalnya. Ilmun, qudrah, hayyun, sam'un, basar itu ditetapkan oleh Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah maksud saya. Kalau Ahlu Sunnah yang mengikuti para sahabat ada 99 nama, maka ada 99 sifat. Tapi kalau beliau mengatakan Allah tidak memiliki sifat, beliau itu Mu'tazilah yang hanya menetapkan nama. Atau jangan-jangan nama pun tidak meyakini. Kalau nama tidak meyakini, berarti Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ya, ini akidah sangat berbahaya sekali. Maka saya katakan, ibu jangan ikut pengajian seperti itu. Ya, apalagi dia pun kelihatan masih bingung dengan apa yang dia sampaikan tersebut. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk masjid azan Jumat, apakah kita menjawab azan atau salat tahiyatul masjid dulu? Syukran. Bapak Khairul di Tanjung Priuk. Allah alam bissawab, ya. Kalau menurut saya, kalau setelah azan itu imam akan naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah, maka lebih baik sholat dulu. Ya, sholat dulu diutamakan. Ya, tahiyatul masjid. Karena ada kejadian di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid, lalu langsung duduk, ditegur oleh Nabi. Apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi memerintahkannya untuk sholat tahiyatul masjid. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Payakumbuh. Ada orang nikah walinya tidak setuju. Dia nikah sama wali hakim. Boleh ustaz? Kalau tidak boleh, apa solusinya? Oh iya, tidak boleh. Kalau wali nasabnya masih ada, tidak boleh ke wali hakim. Ya, Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Adapun hakim, waliyun man la waliyalah. Hakim itu menjadi wali kalau tidak ada wali. Kalau selama masih ada wali, maka walinya. Tinggal nanti dilihat apa alasannya dia tidak mau menikahkan. Kalau alasannya alasan yang syar'i misalnya, ya, alasan yang benar, ya, maka hukum asalnya diikuti. Hukum asalnya diikuti. Kalau tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, ya tetap saja harus mencari wali yang lain. Ya, bisa kakeknya, ya, bapak dari bapaknya, ya, atau ke atasnya terus, atau adiknya misalnya, atau kakaknya yang laki-laki. Tidak bisa langsung lari ke wali hakim, ya, kecuali walinya mengatakan, Pak, saya wakilkan ke Anda misalnya. Allah alam bissawab. Apakah boleh menambah berat badan dengan cara meminum susu penambah berat badan, atau bahkan ada yang minum obat penambah berat badan dan produk ini halal dan lebih pada memperbaiki pencernaan? Apakah ini termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah sehingga perbuatan dilarang dalam Islam? Tidak, Pak. Tidak. silahkan meminum apa namanya multivitamin, produk-produk kesehatan yang halal untuk membesarkan badan, atau sebagian orang ingin mengecilkan badannya dengan alasan kesehatan dan lain sebagainya, maka tidak masalah ya, tidak ada masalah mengecilkan atau membesarkan. Allah alam bisa. Sepertinya sudah habis ya pertanyaan kita di pagi hari ini. Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pada saat sholat, kadang dalam bacaan ayat kurang khusyuk. Setelah merasa kurang khusyuk, diulangi lagi agar bacaan lebih khusyuk. Gimana itu? Apakah boleh demikian? Bagaimana? Membaca ayat itu tidak tidak ada kaitan dengan kalau ayat ya kayak ukurannya benar atau tidak bacaannya, seperti itu aja. Ya benar atau tidak bacaan yang sudah kita baca. Ya kalau benar ya sudah, tidak perlu diulang lagi. Adapun khusyuk itu kan kondisi batin kita, kondisi hati, kondisi pikiran kita. Tapi kalau ayat yang sudah kita baca sudah benar, Allah alam bisawab, tidak perlu diulang. Ya tidak perlu diulang, kecuali kalau kita mendapatkan kesalahan ya, kita mendapatkan kekurangan, kita ulang. Tapi kalau tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, ya tidak diulang. Jangan sampai kita tertipu oleh was-was. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa saja batasan perempuan dengan ayah mertuanya? Tentunya ayah mertuanya adalah mahram, ya, artinya orang yang haram untuk dinikahi. Ya, apakah boleh menampakkan aurat-aurat seperti mohon maaf leher atau tangan atau kaki? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi dia hendaknya berpakaian dengan sopan, berpakaian dengan baik, ya. Apa namanya itu barangkali yang apa yang harus dijaga ya, dan tentunya ya dijaga adab-adab Islam secara umum saja ya, menjaga adab-adab secara umum ya, dan mertuanya adalah orang yang haram untuk dinikahinya ya, mahram, dan dia sifatnya muabbad selamanya ya, tidak bisa dinikahi ya. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Solok. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Hamba Allah dari Solok. Baik, silakan Bapak. Pertanyaan saya ini, Ustaz. Ada seorang imam. Baik. Dalam Solok berjamaah. Baik. Kebetulan di tengah-tengah pembacaan ayat. Baik. Lupa ayatnya. Baik. Tidak tahu sambungannya. Baik. Dan tidak ditunjukkan oleh jamaah di belakang. Baik. Jadi ini bagaimana cara dia, Ustaz? Apa kita rukuk saja lagi? Apa boleh diganti baca ayat dengan ayat yang lain? Itu saja, Bapak. Itu mau penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, saat imam membaca surat, lalu dia di pertengahan suratnya dia lupa sambungannya, apakah dia langsung ruku saja ataukah dia mengganti ayat yang lain? Wallah alam bisawab, dua-duanya boleh dia lakukan. Artinya dia mau mengganti ayat yang lain silahkan, mengganti dengan surat yang pendek silahkan, atau dia ingin langsung ruku pun silahkan. Ya, dua hal ini terbuka ya. Pada prinsipnya kalau kita melaksanakan sholat ya, prinsipnya adalah bacalah apa yang mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah ya memang rukun, dia tidak bisa digantikan oleh yang lain, kecuali bagi orang-orang yang memang tidak hafal, tidak bisa, ada pengecualian-pengecualian. Tapi hukum asalnya Al-Fatihah tidak bisa diganti. Tapi kalaupun surat, kalau surat itu fleksibel. Ya, sesuai dengan yang mudah bagi kita. Allah alam bisawab. Ada Bapak Maizar Hakim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kebiasaan hampir setiap subuh masjid melantunkan salawat tahrim. Bagaimana dengan hal seperti itu? Adakah tuntunan dari Rasulullah? Allah alam bisawab. Kalau pertanyaannya adakah tuntunan dari Rasulullah? Artinya apakah Rasul dan para sahabat pernah melakukan itu? Yang saya tahu tidak. Lalu kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin ini adalah sebagai pengganti dari azan yang pertama. Ya, kalau menurut saya, kalau memang itu pengganti azan yang pertama, kenapa tidak azan yang pertama saja yang kita laksanakan? Dan masalah azan ini dalilnya jelas. Rasulullah berkata, inna bilala yu'adzinu billail, fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibni Ummi Maktum. Bilal itu di waktu subuh azannya masih malam, azan pertama. Makan dan minumlah sehingga kalian mendengarkan azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Dan kita sebagai umatnya tidak diperbolehkan mengganti apa yang disyariatkan oleh Nabi. Kalau memang Nabi mensyariatkan azan dua kali, harusnya itu yang dilakukan, itu yang dipakai. Bukan menggantinya dengan zikir atau sholawat atau yang lainnya. Ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya salah tidak suka mendengar bacaan Quran yang diputar di HP? Adapun bacaan Quran tersebut untuk membuka pintu rezeki, saya lihat judul video. Karena saya takut itu termasuk syirik. Maksudnya, anggapan bahwa Quran itu akan membuka pintu rezeki. Apakah itu termasuk kesyirikan? Wallahu'alam bishawab. Kalau memang ada hadis yang sahih ya, barang siapa yang misalnya membaca surat tertentu, ya, akan mendapatkan keutamaan tertentu, misalnya keutamaan dijauhkan dari fitnah kubur, diselamatkan dari dajjal, ya, atau yang lain sebagainya, selama dalilnya dalil yang sahih, maka itu tidak dianggap syirik. Itu dijadikan sebagai sebab yang syar'i. Apa itu sebab yang syar'i? Bahwa Allah telah menetapkan itu sebagai sebab. Ya, misalnya siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan diberikan kecukupan, akan diberikan perlindungan, akan diberikan penjagaan. Bukan berarti kita meyakini kalimat itu yang menjaga, tetapi Allah telah menjadikan sebab dengan kalimat itu dia memberikan apa? Penjagaan. Ya, tinggal nanti ayatnya ayat apa, suratnya surat apa, benarkah dia mendatangkan rezeki? Ya, ada hadis khususkah? Kalau Quran secara umum itu mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Istighfar bisa membuka pintu rezeki, kata Nabi. Nabi berkata. Dan Quran pun berkata begitu. Istighfar bisa membuka pintu rezeki. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya. Perbanyaklah beristighfar kepada Tuhanmu karena dia maha pengampun. Kalau kamu banyak istighfar, akan Allah berikan anda rizki yang banyak. Allah alam bisa. Penelpon terakhir, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Iya. Langsung saja. Saya Ibu Ponyeda dari Maluku. Saya mau bertanya, kalau di Maluku sini asar itu jam 3:30, tapi kadang-kadang jam 3:30 belum ada, langsung saya sholat aja. Pas saya sholat baru satu rakaat langsung azan. Apakah itu tidak mendahului qadrat atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Baik. Itu saja Ibu. Iya, iya. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi ukuran sholat itu masuk waktu, sudah masuk waktu atau belum? Ya, kalaupun ibu tidak mendengarkan azan dari masjid dikarenakan mungkin tidak ada muazzin tetap, ya, tidak ada orang yang azan, ibu lalu sholat dengan keyakinan, ibu sudah pastikan, oh ini sudah masuk asar, ibu sholat, lalu di rakaat kedua azan berkumandang, maka tidak masalah. Yang menjadi ukuran sudah masuk atau belumnya sholat. Ya, sudah masuk atau belum masuk waktu sholat. Kalau memang sudah masuk, ya silahkan. Walaupun muazzinnya terlambat. Ya, itu urusan dia. Kenapa dia terlambat? Oleh karenanya, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, semestinya muazzin itu orang yang amanah. Al-muazzinuna umana'u hadhil ummah. Para muazzin itu orang yang diamanahi. Oleh karenanya, menurut saya, kalau kita baca kitab-kitab fikih, setiap masjid itu harus ada muazzin tetap. Siapa itu muazzin tetap? Yang suaranya bagus. Yang kedua, yang amanah. Karena dia, kita titipkan ibadah kita kepada mereka. Ibadah dalam arti puasa, itu kan dikaitkan dengan azan. Kalau azan, berhenti makan dan minum. Berbuka, itu kaitan dengan azan. Sholat, itu kaitan dengan azan. Maka kata Nabi, orang yang azan itu hendaknya adalah orang-orang yang amanah. Orang-orang yang terpercaya. Tapi umumnya masjid-masjid di Indonesia, umumnya kita lihat, itu tidak ada azan muazin tetap. Siapa yang datang duluan, dia yang azan.